Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-47 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang orang yang pertama dihisab, amalan yang pertama dihisab, dan hal yang pertama dihisab. Orang yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat ada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang berjihad karena riya. Dia akan didatangkan dan akan diperlihatkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, maka dia pun mengenalnya. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang kamu lakukan terhadap kenikmatan ini?" Dia berkata, "Aku gunakan untuk berperang di jalanmu sampai aku mati syahid." Allah berkata kepadanya, "Kamu dusta, akan tetapi kamu berperang supaya dikatakan sebagai seorang pemberani, dan manusia sudah mengatakan engkau adalah pemberani." Kemudian didatangkan orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan juga membaca Al-Quran, akan tapi melakukan itu semua karena riya. Kemudian diperlihatkan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka dia pun mengenalnya. Kemudian Allah bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap kenikmatan ini?" Dia berkata, "Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karenamu." Allah berkata, "Kamu dusta, kamu mempelajari ilmu, mengajarkannya supaya dikatakan alim, dan membaca Al-Quran supaya dikatakan qari, dan manusia sudah mengatakan demikian." Kemudian didatangkan orang yang Allah luaskan hartanya dan telah diberikan berbagai macam harta benda, maka Allah memperlihatkan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya, maka dia pun mengenalnya. Kemudian Allah bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap kenikmatan ini?" Dia pun menjawab, "Tidaklah aku tinggalkan satu jalan yang engkau cinta, aku berinfak di dalamnya, kecuali aku infak di dalamnya." Allah berkata, "Kamu dusta, akan tapi engkau melakukannya supaya dikatakan dermawan, dan sungguh manusia telah mengatakan demikian." Hadis ini sahih, riwayat Muslim. Amal ibadah yang pertama kali akan dihisab adalah sholat 5 waktu. Apakah seorang hamba menyempurnakan sholatnya atau tidak? Jika sempurna, maka akan ditulis sempurna. Dan apabila kurang, maka Allah SWT akan memerintahkan malaikat untuk melihat sholat-sholat sunnahnya. Apabila dia memiliki sholat-sholat sunnah, maka akan digunakan untuk menambal kekurangan yang dilakukan ketika sholat fardu. Hadis sahih, riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Adapun hal yang pertama yang berkaitan dengan hak antar manusia yang akan dihisab adalah tentang darah. Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuqdha bainan nas yaumal qiyamati fid dima." Hal yang pertama kali akan dihisab yang berkaitan dengan hak antar manusia pada hari kiamat adalah tentang darah. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.